بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita di malam hari ini kita akan masuk pada bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Disebutkan oleh ma'alif rahimahullah dalam bab ini tentang perihal keadaan seorang yang ia mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa melalui perhitungan amalan, tanpa ditimbang amalan baiknya dan buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu termasuk dari keutamaan at-tauhid. Bahkan keutamaan mereka orang-orang yang benar-benar merealisasikan, mewujudkan konsekuensi dari tauhid. Ia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dan akan mendapatkan jaminan keamanan secara sempurna di hari kiamat. Dia teramankan dari hisab dan akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses hisab tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid tentang makna atau maksud dari kalimat man haqqaqa tauhid, tentang maksud dari kata man haqqaqa at-tauhid, yang dengannya seorang dijamin akan masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses hisab, sehingga dia akan masuk seketika sekaligus ke dalam al-jannah tanpa dihisab amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah maksudnya adalah khallasahu wa saffahu min syawa'ib syirki. Maksudnya adalah seseorang yang dia benar-benar memurnikan dan membersihkan dirinya dari seluruh noda-noda kesyirikan. Naam. Wal bid'ah, demikian pula membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'asi, demikian pula dari kemaksiatan-kemaksiatan. Menunjukkan dia adalah seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna imannya, sempurna ikhlasnya. Sehingga dengan kesempurnaan keikhlasannya menjadikan satu-satunya yang dia cintai adalah Allah Azza wa Jalla. Yang dengan dasar kecintaan tersebut, dia mencintai seluruh perkara-perkara yang mendatangkan cinta Allah dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersihkan dirinya dari seluruh perkara-perkara kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar. Demikian pula dari perkara-perkara kebid'ahan, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari seseorang yang dijamin akan masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui proses hisab. Sehingga dengan ini nampaklah jelas di sisi kita bahwasanya bab ini adalah berisikan tentang cara agar seseorang bisa menyempurnakan tauhid. Sehingga di sana ada tauhid dan ada perkara-perkara yang bisa menyempurnakan tauhidnya. Seorang ahli tauhid berdasarkan penjelasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, dia dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka. Ia dijamin oleh Allah Azza wa Jalla akan masuk ke dalam al-jannah. Tapi apakah mereka melalui proses hisab atau tidak, itu sesuai dengan apa yang mereka amalkan dari penyempurna tauhidnya tersebut. Seseorang yang bisa menyempurnakan tauhidnya, di mana dia bisa membersihkan amalannya dari perkara-perkara kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, kebid'ahan dan kemaksiatan, ia adalah seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ahli tauhid. Sehingga dia dengan kemuliaannya tersebut, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah tanpa dihisab amalannya. Ini tentu keutamaan yang besar. Al-Syekh bin Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ketika menyebutkan penjelasan bab ini dalam kitab beliau syarah kitab Tauhid Al-Qawlul Mufid, beliau menyebutkan tahqiqu tauhid takhlisuhu minasyirki. Merealisasikan tauhid artinya adalah seseorang memurnikan dirinya dari perbuatan kesyirikan. Naam. Kemudian beliau memberikan tambahan, wala yakunu illa bi umurin thalathah, dan seseorang tidak bisa mewujudkan itu seluruhnya kecuali dengan dia melakukan tiga perkara yang dengannya dia bisa membersihkan seluruh amalannya dari noda-noda kesyirikan. Perkara yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-ilmu. Fala yumkin an tahaqqaqa syai'an qabla an ta'lamahu. Yang pertama adalah berilmu. Ia berilmu apa itu tauhid. Ia berilmu apa itu syirik. Berikut pembahasan-pembahasannya. Karena beliau rahimahullah menyebutkan seseorang tidak bisa mewujudkan konsekuensi dari at-tauhid kecuali setelah dia memiliki ilmu. Kecuali setelah dia mengkaji tauhid dan demikian pula pembatal-pembatalnya. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah sesungguhnya dia la ilaha illallah. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh beliau rahimahullah sebagai dasar pertama yang dengannya seorang bisa merealisasikan, mewujudkan at-tauhid dengan membersihkan amalannya dari noda-noda kesyirikan. Yang kedua, al-i'tiqad bima 'alimta. Kamu memiliki keyakinan terhadap apa yang kamu ketahui tersebut. Kamu harus yakin terhadap apa yang kamu ketahui. Naam. Fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tatahaqqaq at-tauhid. Kalau semisal kamu tidak meyakini apa yang kamu pelajari tersebut, kamu menjadi seorang yang sombong, mengetahui sesuatu tapi tidak meyakini kebenarannya, maka kamu belum merealisasikan tauhid tersebut. Sehingga harus dibarengi dengan keyakinan, al-i'tiqad qabla al-ilm atau ba'da al-ilm, setelah dia berilmu. Naam. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka taala, mengkhabarkan perkataan mereka orang-orang musyrikin, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Orang-orang musyrikin mengetahui dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada perkara tauhid. Namun mereka tidak meyakini kebenaran apa yang mereka ilmui tersebut. bahkan menyebabkan akhirnya mereka sombong serta mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, apakah dia, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang sangat mengherankan. Sehingga wajib bagi seseorang untuk dia memiliki keyakinan kebenaran apa yang dia ilmui tersebut. Dengannya dia bisa merealisasikan tauhid. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, al-inqiyad, dia harus tunduk terhadap konsekuensinya. Tunduk terhadap konsekuensi tauhid. Di antara dari konsekuensi tauhid adalah dia harus meninggalkan perkara kesyirikan. Demikian pula penyempurna tauhid, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan kebencian, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia benar-benar bisa merealisasikan tauhid. Naam. Beliau berdalil dengan firman Allah tabaraka ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka tidak tunduk, tidak patuh untuk mengucapkannya. Namun mereka sombong, kata Allah Azza wa Jal, sehingga tidak inqiyad, tidak tunduk terhadap apa yang telah dia pelajari dan apa yang telah dia yakini tersebut. Sehingga dengan ketiga perkara ini, beliau menyebutkan seorang bisa membersihkan dirinya dari kesyirikan atau bisa merealisasikan nilai dari tauhid. Nah, kita bacakan dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah azza wa jalla mengkhabarkan tentang keadaan sekaligus keutamaan nabinya dan khalilnya Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Seorang umat, yakni seorang yang dijadikan sebagai contoh dalam perkara kebaikan. Nah, qanitan lillahi, seorang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, seorang yang hanif, yaitu seseorang yang dia senantiasa memberikan amalannya hanya untuk Allah dan meninggalkan apabila perbuatan amalannya tersebut terdapat di sana nilai dari nilai-nilai kesyirikan. Al-muqbilu ala Allah, al-mu'ridu amman siwah. Seseorang yang dia ketika beribadah ia berikan kepada Allah, yang memberikan konsekuensi dia berpaling dari memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanif, berarti seorang yang benar-benar mukhlis, ikhlas di dalam beribadah. Berarti seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam hal ibadah. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk dari golongan mereka, orang-orang musyrik. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka ta'ala mensifati nabinya khalilnya Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan empat sifat. Dengan empat sifat. Sifat yang pertama adalah beliau dikatakan oleh Allah azza wa jalla sebagai seorang umat. Seorang umat. Seorang umat di dalam ayat ini maknanya adalah qudwatan fil khair. Seseorang yang dijadikan contoh dalam perkara kebaikan. Seorang yang dijadikan panutan atau contoh dalam perkara kebaikan. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, litakmilihi maqama sabri wal yaqin, disebabkan karena beliau berhasil menyempurnakan kedudukan sabar dan yakin. Alladzaini bihima tunalul imamatu fiddin, yang dengan kedua perkara ini seseorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam perkara agamanya. Sehingga dijadikan contoh panutan dalam permasalahan agama. Dan ini adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Beliau sebagai contoh. Kemudian sifat yang kedua, beliau sebagai seorang yang qanit. Makna qanit adalah dawamu ta'ah, seorang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qanit. Menunjukkan Nabi Ibrahim adalah seorang yang benar-benar taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, khashi'an muti'an, seorang yang khusyuk, seorang yang taat, mudawaman ala ibadatillah, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan amalan-amalan beliau, demikian pula keutamaan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai khalilnya, seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjadikan dari kalangan hambanya adanya dua khalil. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Kemuliaan beliau disebabkan karena banyaknya amalan-amalan yang beliau amalkan. Demikian pula beliau berhasil menyempurnakan as-sabr wal yaqin dan merealisasikan nilai dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian sifat yang berikutnya, Allah berfirman hanifan, seorang yang hanif. Maksudnya adalah seorang yang berpaling dari kesyirikan. Seseorang yang ketika beribadah ia memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, itu hanif artinya. Itu adalah hanif. Naam. Pengertian dari hanif demikian. Berarti makna hanif sama dengan tauhid. Karena tauhid termasuk dari konsekuensinya adalah seseorang meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan kesyirikan, dan ketika dia beribadah ia memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Maknanya sama dengan hanif. Disebutkan dalam hadis ahabbul adyan ilallahi al-hanifiyah samha. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah agama hanifiyah, agama yang benar-benar menjadikan pemeluknya beribadah hanya untuk Allah dan berpaling dari seluruh perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah agama seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat, yang terakhir, walam yakum minal musyrikin. Maksudnya adalah bu'duhu 'anil syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Beliau adalah seorang yang sangat jauh dari kesyirikan dan seseorang yang senantiasa menyelisihi perbuatan mereka orang-orang musyrikin. Ini sosok Nabi Allah Azza wa Jalla Ibrahim alaihi assalat wassalam. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah, munasabatul ayatil ula lil bab, kesesuaian kecocokan ayat ini dengan bab man haqqaqa tauhid dakhala al jannah bighairi hisab. Itu ternyata ada kesesuaiannya, kecocokannya, sehingga dibawakan ayat ini oleh mu'alif rahimahullah sebagai dalil dari bab tersebut. Kata beliau rahimahullah, annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat allati hiya al-ghayatu fi tahqiqi tauhid. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati khalilnya Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan keempat sifat ini, yang keempat sifat ini adalah termasuk dari akhir seseorang dia bisa merealisasikan tauhid. Sehingga ketika seseorang ingin melihat sejauh mana dia bisa merealisasikan tauhid atau tidak, contohlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau seorang qudwah, seorang yang dijadikan panutan contoh dalam perkara kebaikan. Sehingga ketika seorang dia berhasil merealisasikan tauhid, maka dia akan menjadi seorang yang dijadikan panutan contoh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, dia harus khusyuk di dalam beribadah. Dia harus taat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perkara kemaksiatan, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus seorang yang qanit. Yang qanit ini termasuk dari akhir seseorang merealisasikan at-tauhid dengan bisa mewujudkan keempat perkara tersebut sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi assalat wassalam. Naam. Waqad umirna bil iqtida'i bihi fi qawlihi, dan kita telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan Ibrahim sebagai contoh dalam perkara kebaikan. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, untuk kalian wahai umat Islam terdapat contoh yang baik, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat suri teladan yang baik. Allah perintahkan dalam ayat ini agar kita umat Islam mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula orang-orang yang bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk dari perkara yang kita diperintahkan untuk meneladani, mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah dari apa yang beliau miliki berupa amalan, demikian pula keyakinan dan iman yang dengannya beliau benar-benar merealisasikan at-tauhid, sehingga dengannya beliau menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal, bersifat dengan keempat sifat yang tadi kita sebutkan sebagai sifat Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh ma'alif rahimahullah adalah firman Allah tabaraka ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Allah sifati mereka orang-orang mukmin dengan sifat yaitu mereka orang-orang yang kepada Rabbnya mereka tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga sifat seorang mukmin adalah seseorang yang benar-benar menjauhkan diri mereka dari perkara-perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun, tepatnya pada ayat yang ke-59. Naam. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mensifati mereka orang-orang mukminin yang mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun yang tadi kita sebutkan adalah berisikan sifat dari mereka orang-orang mukminun yang bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini golongan yang tertingginya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sifat yang mulia yang dengannya Allah memuji mereka di dalam ayat ini adalah sifat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik syirik yang kecil atau syirik yang besar. Baik syirik yang nampak atau syirik yang tidak tampak. Nah, dan ini termasuk dari konsekuensi at-tauhid. Karena dari makna konsekuensi tauhid yang tadi kita sebutkan adalah seseorang yang dia benar-benar membersihkan amalan-amalannya dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelahnya Ma'alif rahimahullah menyebutkan hadis dari Husain ibn Abdurrahman. Qala, beliau mengatakan dan menyebutkan kisahnya. Kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Dahulu saya, kata beliau rahimahullah, berada di sisi Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat adanya bintang yang jatuh di malam kemarin? Naam. Fakultu, maka saya, kata Husain ibn Abdurrahman, mengatakan, ana, saya melihatnya. Thumma kultu, kemudian saya mengatakan, kata beliau rahimahullah, amma ini lam akun fi salatin. Adapun saya ketika melihat bintang itu jatuh tidak dalam keadaan mengerjakan sholat untuk menepis adanya persangkaan ketika itu beliau sedang melakukan qiyamul lail sehingga beliau melihat bintang tersebut jatuh. Nah, walakinni ludikhtu, akan tetapi saya di waktu tersebut dalam keadaan ludikhtu, tersengat oleh binatang yang berbisa. Ini yang menyebabkan beliau terjaga di malam tersebut sehingga melihat adanya bintang yang jatuh. Naam. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, fama sona'ta, apa yang kamu lakukan? Qultu, maka saya menyebutkan, irtaqaitu, saya meruqyahnya, membacakan ayat Al-Quran ataukah membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan ruqyah. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu untuk melakukan perbuatan tersebut, apa dalilnya, apa alasannya, sebab sehingga engkau meruqyah? Qultu, maka saya mengatakan, hadithun haddathanahu Asy'bi, satu hadis yang telah mengabarkan kepada kita Asy'bi rahimahullah. Naam. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, fama haddathakum, apa yang beliau ceritakan hadisnya, apa yang beliau sampaikan kepada kalian dari hadis? Qultu, saya mengatakan, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, hadis dari Buraidah ibn al-Husayb yang beliau menyebutkan, la ruqyata illa min ainin aw hummah, tidak ada ruqyah, yakni maksudnya adalah tidak ada ruqyah yang paling afdal, paling bisa memberikan manfaat, kecuali apabila ruqyah tersebut dibacakan disebabkan karena adanya ain. Nanti akan kita sebutkan apa itu penyakit ain. Au hummah, ataukah disebabkan karena hummah, demam, panas. Nah, beliau menyebutkan ini alasan kenapa beliau meruqyah dirinya ketika tersengat binatang berbisa tersebut. Ternyata ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la ruqyata illa min ainin aw humma. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata kepada Husain bin Abdurrahman, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh betapa bagus keadaan seseorang yang dia mengakhirkan seluruh amalan-amalannya terhadap hadis riwayat yang dia dengar. Artinya sungguh bagus keadaan seseorang yang ketika dia beramal, tidaklah dia beramal melainkan disebabkan karena adanya riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia beramal didasari karena riwayat tersebut, karena ilmu. Naam. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan walakin, akan tetapi, kata beliau rahimahullah, haddatsana Ibnu Abbas, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah ditampakkan atasku umat-umat dari seluruh para nabi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau melihat umat dari setiap nabi dan rasul. Naam. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Ketika saya ditampakkan oleh Allah azza wa jalla keadaan umat beserta dengan nabinya, maka saya melihat adanya seorang nabi yang bersamanya ada segelintir orang, antara 3 sampai dengan 9 rahat. Nah, bersama sang nabi tersebut antara jumlah 3 orang sampai 9 orang, tidak ada 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan, saya melihat ada pula seorang nabi yang bersamanya ada seorang pengikut dan 2 orang pengikut. Rasul melihat umat-umat berikut nabi dan rasulnya, sehingga beliau melihat ada seorang nabi yang bersamanya ar-rahat, dan seorang nabi yang bersamanya ada seorang pengikut dan 2 pengikut. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan saya juga melihat adanya seorang nabi yang tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Subhanallah. Sehingga dia dibangkitkan sendirian, dia berjalan sendirian, tidak ada seorang pun dari umatnya yang beriman kepadanya dan mengikutinya. Semuanya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, idh rufi'a li sawadun azim, setelah beliau melihat beberapa nabi tersebut, tiba-tiba kata beliau rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla sawadun azim, sekelompok umat yang banyak. Kalau seseorang melihat kumpulan seorang yang banyak jumlahnya, itu seakan-akan dia melihat dari kejauhan adanya bayangan hitam dengan jumlah yang besar. Nah, menunjukkan banyak orang berkerumun di tempat tersebut. Nah, di dalam hadis ini beliau melihat adanya sekelompok orang dengan jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati, maka saya mengira bahwasanya mereka ini adalah umatku. Karena dari sekumpulan para nabi, beliau melihat hanya beberapa orang yang menjadi pengikutnya. Bahkan ada seorang nabi yang dibangkitkan dalam keadaan tidak ada seorang pun dari umatnya yang beriman dan mengikutinya. Sehingga beliau menyangka sekumpulan orang yang banyak tersebut adalah umatnya. Faqila li, maka ada seorang yang mengatakan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Maka dikatakan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Musa dan kaumnya. Fa nazartu fa idza sawadun azim. Kemudian saya melihat lagi, pada kali yang kedua ini sekumpulan orang dengan jumlah yang banyak. Faqilali, maka dikatakan kepada aku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab, dan bersama dengan mereka terdapat 70,000 orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Dari 70,000 orang dari seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah tampakkan di waktu tersebut, terdapat 70,000 orang yang mereka seluruhnya masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Naam. Thumma nahadha fa dakhala manzilahu, setelah Rasul menyebutkan khabarnya ini, beliau pun berdiri dan masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik, maka mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saling berbincang-bincang, berbicara-bicara, menebak dan mereka siapa mereka ini yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga saja mereka adalah seluruh orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a, semoga mereka adalah orang-orang yang dilahirkan, dia lahir di atas agama Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Yakni semenjak lahir, dia lahir di atas Islam, menunjukkan abinya, uminya adalah seorang Muslim, dan sampai akhir hayatnya dia Islam, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya, sebagian lagi menyebutkan perkara yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh, kemudian Rasul pun keluar dan mengabarkan kepada mereka, dan mereka pun mengabarkan apa yang mereka diskusikan tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, humul ladzina la yastarqun, ke-70,000 orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka orang-orang yang tidak pernah, la yastarqun, meminta untuk diruqyah. Tidak pernah meminta kepada yang lain agar orang lain itu meruqyahnya. Wala yatatayyarun, tidak pula pernah bertatayur, menganggap sial karena adanya seekor burung yang dia lihat. Dan yang semisalnya. Ini termasuk dari tatayur, kebiasaan ahli jahiliyah. Dan tatayur adalah kesyirikan. Wala yaktawun, tidak pula mengobati dirinya dengan pengobatan kai, dengan menempelkan besi yang sudah dipanaskan ke tempat atau area tubuh yang sakit, sehingga sistem pengobatan yang seperti ini dikenal di masa jahiliyah dengan istilah penamaan pengobatan dengan cara kai. Naam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasa bin Mihsan, maka berdirilah Ukasa bin Mihsan dan mengatakan, ud'ullaha ayyaja'alani minhum, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menjadikan saya termasuk dari mereka. Faqala anta minhum, maka Rasul mengatakan, kamu termasuk dari ke-70,000 orang tersebut, ya Ukasa. Thumma qala rajulun akhar, kemudian berdiri seorang yang lainnya, faqala ud'ullaha ayyaja'alani minhum, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah jadikan saya termasuk dari mereka. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sabaqaka biha Ukasha, Ukashah telah mendahuluimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terdapat sekian banyak faedah, termasuk faedah terkait bab yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah. Namun insyaallah ta'ala faedah, demikian pula pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini, kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.